الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله kita lanjutkan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya dari mukaddimah yang beliau bawakan, dan dengan menyebutkan judul dari hadis-hadis yang akan beliau bawakan, yaitu Kitab Taharah. Di mana Kitab Taharah, seperti yang telah kita sebutkan, bahwa kitab ini akan menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim bersuci dan membersihkan atau mengangkat hadas ataupun najis. Nah, karena makna taharah adalah an-nazahah atau an-nadhafah, membersihkan, mensucikan. Oleh karena itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasiyabaka fatahhir, dan adapun pakaianmu fatahhir, maka bersihkanlah, sucikanlah. Maka dari sini menunjukkan bahwa Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada manusia, kepada kaum muslimin untuk bersuci. Dan juga para ulama sebagian mereka menyebutkan bahwa makna secara syar'i dari taharah adalah fi'lu ma yustabahu bihi salah. Sebagian menyebutkan definisi taharah adalah melakukan sesuatu yang bisa membolehkan untuk mengerjakan salat. Sesuatu yang bisa menyebabkan bolehnya seorang mengerjakan salat. Oleh karena itu Ibnul Munakkim rahimahullah menyebutkan bahwa wahada ahsanu ta'rif, dan ini adalah definisi yang paling bagus tentang taharah, yaitu sebuah amalan yang menjadikan seorang boleh untuk mengerjakan salat, yaitu dengan cara mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Nah, maka disebutkan di sini hadis yang pertama oleh beliau rahimahullah, an amirul mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Hadis ini, hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hadis innamal amalu binniyat, hadis yang menjelaskan tentang pentingnya niat dalam sebuah amalan. Dan para ulama menyebutkan seperti yang dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini sulusul ilm, ya, terkandung di dalamnya sepertiga dari ilmu. Dan kata beliau juga bahwa hadis innamal a'malu binniyat yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh, masuk pada 70 bab pembahasan fikih. Naam. Bahkan Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, ya, salah seorang ulama besar di masanya, Beliau mengatakan yanbaghi liman sannafa kitaban an yabda'a bihadzal hadis tanbihan lit-thalib fi tashih niyyah. Sepantasnya bagi seorang yang hendak mengarang sebuah kitab untuk mengawali, untuk memulai kitabnya dengan hadis ini, tanbihan lit-thalib, ya, sebagai peringatan bagi para penuntut ilmu untuk membenarkan dan meluruskan niatnya, ya, sehingga para ulama, ya, telah menjadi kebiasaan mereka, ya, semenjak dahulu mengawali kitab-kitab mereka dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Bahkan al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini pada 7 tempat di dalam kitab sahihnya, seperti dalam kitab At-Talaq ataupun sebelumnya kitab Badil Wahyi, ya, kitab yang menjelaskan tentang permulaan turunnya wahyu. Demikian juga kitab Al-Itq, ya, kitab yang menjelaskan tentang membebaskan budak, kitab Manaqibil Ansar, kitab tentang keutamaan-keutamaan kaum Ansar, kitab At-Talaq, ya, kitab tentang perceraian, ya, tentang talak, kitabul iman dan seterusnya, ya. Nah, bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan laisa fi akhbarin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'un ajma' wa aghna wa akthar fa'idatan min hadzal hadis. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada, ya, satu pun di dalam hadis hadis nabawi yang lebih mencakup, ya, dan lebih mencukupi dan lebih banyak faedahnya selain dari hadis ini. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada hadis dari hadis-hadis Nabi yang lebih mencakup, lebih mencukupi, yang lebih padat kandungannya dan lebih banyak faedahnya daripada hadis ini. Nah, dan seperti yang kita sebutkan bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini masuk, ya, sebagai sulusul ilm, sepertiga dari ilmu. Apa maksudnya? Bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini sepertiga dari ilmu. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah beliau menyebutkan dan menjelaskan makna dari perkataan para ulama ini, bahwa kaunuhu, kata beliau, sulusul ilmi li'anna kasbal abdi imma an yakuna fi qalbih au lisanih au jawarihih. Karena, ya, yani kenapa hadis innamal a'malu binniyat ini sepertiga dari ilmu, kata beliau, karena amalan hamba itu terkadang, ya, dikerjakan oleh hatinya dan terkadang dilakukan oleh lisannya dan terkadang dikerjakan oleh anggota tubuhnya. Ya, amalan manusia tidak lepas dari ini. Terkadang ada amalan hati, terkadang ada lisan, dan terkadang ada amalan anggota badan. Nah, niat, ya, niat ini adalah termasuk amalan hati. Ya, sehingga dikatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini sepertiga dari ilmu. Ya, membahas tentang sepertiga dari amalan-amalan manusia. Nah, dan bahkan Imam Ahmad rahimahullah beliau menyebutkan bahwa seluruh hukum-hukum syariat, ya, apabila ditelusuri dan dikaji, ditelaah, itu semuanya akan kembali kepada tiga, ya, fondasi yang disebutkan dalam tiga hadis. Yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang kita lewati ini, yang kita sebutkan ini. Dan yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ya. Nah, Dan hadis yang ketiga adalah hadis al-halalu bayyinun, al-halalu bayyinun wal-haramu bayyin. Al-hadis ya, bahwa perkara yang haramkan itu jelas ya, sebagaimana perkara yang halalkan itu jelas. Dan lafaz innamal a'malu binniyat ini disebutkan dalam beberapa riwayat ya, dengan sedikit perbedaan redaksi. Terkadang disebutkan innamal a'malu binniyat, niat dengan dipanjangkan, dimatkan. Terkadang disebutkan innamal a'mal binniyah, binniyah dengan tunggal ya. Dan terkadang disebutkan a'malu, al-a'malu binniyah. Dan terkadang pula disebutkan al-a'malu binniyat. Dan terkadang disebutkan al-a'malu binniyah. Adapun niyah ayo ikhwah, lughatan al-qasd, al-azm wal-iradah. Secara bahasa niat artinya maksud ya, keinginan ya, atau tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu. Itu niat secara bahasa. Adapun secara syar'i, ini terjadi khilaf dengan para ulama ya, sebagian menyebutkan bahwa definisi pengertian dari niat secara syar'i itu tidak lepas dari definisi secara bahasa, yaitu memiliki kandungan makna yang artinya maksud, tujuan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Namun sebagian menyebutkan bahwa niat secara syar'i adalah al-azmi ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah azza wa jalla, yaitu tekad yang kuat ya, untuk melakukan satu amalan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia tekad, kemauan, keinginan untuk melakukan satu amalan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ma'asyara muslimin rahmatullah ya, disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, atau sebelum itu disebutkan bahwa sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang digelari dengan Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs. Beliau di antara para sahabat ya, al-mubasysyirun bil jannah, yang telah dikhabarkan sebagai ahli jannah. Dan beliau juga termasuk khulafa ar-rasyidin ya, termasuk khalifah ya, yang memimpin kaum muslimin setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar. Dan beliau adalah manusia terbaik setelah Nabi dan Abu Bakar. Dan juga beliau digelari dengan Al-Faruq ya, Al-Faruq yang membedakan. Artinya kata para ulama, yaitu yang membedakan antara al-haq dan al-batil. Di mana para ulama menyebutkan bahwa tidak ada dan tidak diketahui dalam hadis yang sahih tentang riwayat hadis ini kecuali dari jalurnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi, hadis innamal a'malu binniyat, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan termasuk keunikan dari hadis ini ya, di mana hadis ini tidak didengarkan oleh para sahabat kecuali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga dari kalangan tabi'in ya, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kecuali Al-Qamah bin Waqqas At-Taimi rahimahullah. Dan tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Al-Qamah bin Waqqas At-Taimi kecuali satu orang saja, yaitu Muhammad bin Ibrahim ya, Muhammad bin Ibrahim ya. Dan tidak meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah itu baru banyak meriwayatkan hadis ini dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari radhiyallahu anhu wa rahimallahu taala. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, samitu Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Innama ini lafaz atau kata yang menunjukkan al-hasr, pembatasan, ya, pengkhususan. Innamal a'malu binniyat, dan sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan ungkapan ini persis sama maknanya dengan ungkapan kita, lal a'mal illa binniyat, tidak ada amalan kecuali dengan niat. Sama, ya, dengan ungkapan kita, innamal a'malu binniyat, ya, hanya saja amalan itu tergantung dengan niatnya. Para ulama menyebutkan bahwa makna dan kandungan dari lafaz ini menunjukkan bahwa amalan itu tidak sah, ya, kecuali dengan niat. Kecuali dengan niat. Nah, dan amalan manusia, ya, amalan hamba ini apabila kita kaji, ya, terbagi menjadi tiga bahagian. Ya, terbagi menjadi tiga bahagian. Yang pertama yaitu amalan yang murni ibadah. Ya, yang murni ibadah. Yang kedua adalah amalan yang tidak murni ibadah. Dan yang ketiga adalah amalan-amalan yang bentuknya at-turuq, ya, meninggalkan sesuatu. Ya, meninggalkan sesuatu. Adapun bagian yang pertama, amalan-amalan yang murni ibadah, maka manusia terbagi menjadi tiga bahagian. Terbagi menjadi tiga bahagian. Bagian yang pertama, yang mereka ikhlas di dalam menjalankan dan mengamalkan amalan tersebut, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini dia akan mendapatkan dan meraih pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'uz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka manusia diperintahkan melainkan agar supaya mereka mengikhlaskan seluruh amalan mereka untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan hunafa, mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Adapun jenis yang kedua yaitu orang-orang yang beramal ibadah, melakukan amalan ibadah di dunia untuk meraih dunia, ya, mempelajari ilmu untuk meraih dunia, mengerjakan salat untuk meraih dunia, dia puasa untuk meraih dunia, ya, menunaikan zakat untuk meraih dunia, bahkan haji dan umrah untuk meraih dunia, ya, maka orang seperti ini, ya, di dunia tidak terlepas dari dua kemungkinan. Imma, ya, Allah berikan apa yang diinginkan dari kenikmatan dunia, namun terkadang Allah tahan, tidak Allah berikan. Man kana yuridul ajlata ajalna lahu fiha ma nasha wa liman nurid. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Ya. Nah. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yahu wa huwa mu'min. Ya. Al-ayah. Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, kenikmatan yang disegerakan di dunia, maka kami kata Allah, segerakan, ya. Kami akan segerakan liman nasya, ya, atau liman nurid. Ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini barang siapa yang melakukan amal ibadah tujuannya dunia, terkadang Allah berikan. Ya, terkadang ada seorang rajin sholat, tujuannya dunia, tujuannya dunia, supaya, ya, bisnisnya lancar, supaya usahanya mulus, ya, rajin ibadah, rajin menjalankan ya, puasa sunnah, bukan hanya wajib. Tujuannya apa? Supaya ya, pangkatnya naik, gajinya ditinggikan, ya, golongannya dinaikkan, dunia. Ada sebagian lagi semangat untuk umroh, untuk haji. Apa tujuannya? Ya, supaya dagangannya semakin berkembang, rukunnya tambah. Ini orang seperti ini, orang melakukan amal ibadah untuk dunia, terkadang Allah berikan apa yang diinginkan, namun terkadang Allah tahan, Allah tidak berikan. Namun di akhirah yang jelas dia mendapatkan ancaman an-nar, ancaman neraka. Ya. Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan sempurnakan balasannya di dunia dalam keadaan tidak dikurangi sedikit pun. Dan bagi mereka ya, tidak ada balasan di akhirat kecuali api neraka, di mana amalan mereka gugur hangus dan amalan-amalan kebaikan mereka batal semuanya. Alhamdulillah. Ya, ini orang yang merugi. Golongan yang kedua, orang yang melakukan amal ibadah untuk dunia. Yang ketiga, ya, orang yang melakukan amalan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini yang ya, dinamakan dengan musyrik. Seorang beribadah, melakukan amalan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meminta kepada Nabi, kepada para wali. Ya, bertawakal kepada batu, kepada jimat, kepada cincin, kepada gelang, ya, dan seterusnya. Ini kondisi yang pertama, yaitu amalan yang murni ibadah. Jenis yang kedua, yaitu amalan yang tidak murni ibadah, ya, yang tidak murni ibadah. Maka manusia juga terbagi menjadi tiga bahagian, ya, dimana contoh amalan yang tidak murni ibadah, ya, seperti makan, minum, ya, tidur, olahraga, ya, memberikan penghidupan, ya, nafkah kepada keluarga, membayar hutang, ya, mengembalikan barang titipan, ini amalan-amalan yang tidak murni ibadah. Maka di sini manusia terbagi menjadi tiga bahagian. Yang pertama adalah yang meniatkan dengan amalan tersebut ibadah. Ibadah. Nah, dia jadikan sebagai sarana media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia makan, dia minum, ya, dia istirahat, dia tidur, dia olahraga dengan tujuan supaya bisa kuat ibadah, bisa kuat untuk menuntut ilmu. Maka ini ma'jur insyaallah, ya, berpahala. Demikian juga misalkan seorang membayar hutang dengan niat ibadah, ya, untuk melepaskan tagihan dan membantu saudaranya, ini juga bisa bernilai pahala. Demikian juga mengembalikan titipan orang lain. Ya. Ya. Nah, raddul wadi'ah misalkan. Dia niatkan ibadah, ini juga bisa berpahala. Kemudian yang kedua, ya, seseorang yang melakukan amalan ini tanpa ada niat untuk ibadah, maka ini tidak berpahala. Ya, sekedar makan. Ya. Ingin memanjakan lidah. Ya. Sekedar untuk meluapkan hobi, kesukaan. Saya memang hobi bakso, makan bakso, gak ada niat, ya, sama sekali untuk menguatkan tubuhnya supaya kuat ibadah, ya. Nah, maka tidak berpahala sama sekali. Demikian pula minum, tidur, ya, olahraga, kalau sekedar untuk, ya, bugar-bugaran, sehat-sehatan tanpa ada niat untuk ibadah, ya, maka ini tidak berpahala. Apalagi kalau tujuannya sekedar untuk bangga-banggaan, minder kalau badannya kerempeng, bangga kalau badannya atletis, ini bisa mendapatkan dosa, ya, bukan berpahala, ya, tapi malah dapat dosa karena ujub riya dengan tubuhnya, ya, ingin dipuji, ingin disanjung. Nah, rutin fitness, tapi tadi tujuannya supaya dipuji, ya, supaya disanjung, oh badannya si fulan itu masya Allah, ya, gempal, ya, tegak, ya, kalau yang lemas, loyo, rempeng, ya, nah, ini malu, minder, nah, ini, ya. Nah, baik, yang ketiga, orang yang melakukan amalan yang tidak murni ibadah, namun dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga musyrik. Ya, musyrik. Nah, terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Dan jenis yang ketiga yaitu amalan-amalan yang sifatnya meninggalkan sesuatu. Ya, meninggalkan sesuatu. Maka ini terbagi menjadi dua bagian. Ya, banyak betul klasifikasinya. Ya, saya ulangi dari awal. Amalan yang murni ibadah ada berapa? Tiga golongan. Amalan yang tidak murni ibadah juga ada tiga golongan. Sekarang yang ketiga ini ada dua golongan. Ya, amalan-amalan yang bentuknya at-turuk, meninggalkan sesuatu, yaitu meninggalkan hal-hal yang diharamkan, meninggalkan kemaksiatan. Maka manusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dia meninggalkan sesuatu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan ibadah. Dia meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berzina, tidak mencuri, ya, tidak merampok, tidak membunuh, ya, tidak mencela, tidak menghibah, tidak melaknat, dan seterusnya dari perkara-perkara yang diharamkan dengan niat ibadah, maka berpahala. Ya. Namun keadaan yang kedua, seseorang yang meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara yang diharamkan tanpa ada niat ibadah. Tidak minum khamr, kenapa? Emang enggak hobi. Ya, enggak hobi. Nah. Tidak melakukan perbuatan zina, naudzubillah. Kenapa? Karena tidak terbetik sama sekali. Maka tidak berpahala. Tidak merokok, kenapa? Takut penyakitan. Ini juga sekedar ini saja tidak berpahala. Ya. Kapan berpahala? Kalau diniatkan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mencuri. Kenapa? Karena enggak pengen. Ngapain? Duit sudah banyak. Ya. Harta sudah melimpah. Ini tidak berpahala. Kalau dia niatkan untuk taat kepada Allah, takut terhadap dosa Allah, takut terhadap dosa, ya, adab Allah Subhanahu wa taala, maka ini, ya, bisa berpahala. Tapi kalau sudah meninggalkan saja, maka ini tidak berpahala sama sekali. Tidak mencela. Kenapa? Ya, karena enggak suka. Nah, ini tidak berpahala seperti ini. Ya. Nah, maka ini masyur muslimin rahmatullah, ya, beberapa klasifikasi yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan amalan-amalan manusia. Nah, sehingga dari sini menunjukkan pentingnya peranan niat, ya, dalam sebuah amalan, ya, sehingga dari sini seorang muslim dididik, ya, dan dibina menjadi orang cerdas, menjadi orang faqih, faham, dan bisa, ya, mencari momen-momen yang tepat sehingga dia bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan amalannya. Dan ma'asyar muslimin rahimakumullah, para ulama juga menyebutkan di antara fungsi niat, ya, antara fungsi niat itu ada tiga. Ya, fungsi niat ada tiga. Yang pertama adalah untuk membedakan, ya, amalan yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Nah, dengan niat akan diketahui, ya, kapan seorang ikhlas dalam beramal dan kapan seorang tidak ikhlas dalam beramal. Dan sekali lagi, niat ini amalul qalb, amalan hati. Hanya Allah yang tahu, ya. Dan hati ini tempat di mana Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan hambanya. Ya, inna Allaha la yanzuru ila asamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah melihat, ya, rupa-rupa kalian, bentuk tubuh kalian, jasmani kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Oleh karena itu, apabila seorang muslim atau muslimah memahami hal ini, maka muncul semangatnya, ya, dan menggebu-gebu, ya, himmahnya untuk berusaha islahul qulub, memperbaiki dan memperhatikan hatinya, ya, dan berusaha untuk membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran kekufuran, dari kesyirikan, dari nifaq, ya, dari perbuatan dan keyakinan orang-orang munafik, dari bid'ah. Ini dia bersihkan dari hatinya. Nah, karena bisa jadi terkadang seorang menampakkan dengan lisannya kebaikan, menampakkan dengan zahirnya, dengan jasmaninya kebaikan, tapi hatinya rusak. Hatinya rusak. Ya, terkadang kita saksikan orang-orang kafir, ya, dari sisi lahiriahnya, zahiriahnya itu bagus, ya. Nah, enggak pernah macam-macam, ya, berbuat baik kepada tetangganya, kepada masyarakatnya, santun, ya, lisannya juga tidak pernah mencela, baik, ya, lembut dalam bertutur kata, tapi luar biasa hatinya rusak. Kenapa? Kufur. Sehingga amalannya, ucapannya yang baik, yang manis, ini tidak memberikan manfaat sama sekali karena hatinya rusak, ya, karena kekufuran yang tersimpan dalam kalbunya sehingga menggugurkan semuanya. Maka demikian pula kita sebagai seorang muslim hendaknya berhati-hati dan senantiasa, ya, bersemangat untuk islahul qulub, ya, memperbaiki dan mengoreksi hatinya. Jangan sampai hatinya ini terkotori dengan kotoran-kotoran kekufuran, auzubillah, ya, kesyirikan, demikian pula an-nifaq dan juga bid'ah, ya, dan juga dosa-dosa besar, ya, dan dosa-dosa yang lainnya. Nah, adapun yang kedua, ya, di antara fungsi niat adalah at-tamyiz bainal adat wal ibadat, untuk membedakan antara adat kebiasaan dan ibadah. Ini juga, ya, niat memiliki peranan yang sangat penting. Terkadang ada dua amalan yang sama secara zahir, namun kita bisa mengetahui bahwa ini kebiasaan, ini adat tidak berpahala, dan ini ibadah berpahala dengan niat. Ya, seorang mandi, ya, seorang mandi misalkan, dengan niat tanadduf wa tabarruj, sekedar untuk membersihkan tubuhnya, badannya, atau sekedar untuk menyegarkan badannya, makanya tidak berpahala. Adat saja, kebiasaan, ya, hari-hari. Tapi beda kalau misalkan seorang mandi dengan niat ibadah, lirafil hadatsil akbar, untuk mengangkat hadats besarnya, junubnya misalkan, maka ini bisa berpahala. Oleh karena itu, kalau misalkan seorang, ya, mandi dari awal, dari cibukan pertama sampai terakhir selesai, dia niat sekedar untuk mandi bersih. Ya. Selesai mandi baru ingat. Baru ingat, ternyata tadi saya junub. Ini sudah selesai mandinya. Apakah sah ya, mandi yang pertama tadi untuk mengangkat hadas besarnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena untuk mengangkat hadas besar yaitu dengan cara mandi, ini harus dengan niat. Harus dengan niat, sehingga dia harus mengulangi mandinya kembali. Ya, repotnya kalau airnya habis. Airnya habis. Ya. Pamnya mati. Repot. Terus gimana? Ya, kalau memang semuanya enggak ada, ya, enggak bisa beli, ya terpaksa tayamum. Ya. Tapi kalau enggak adanya cuma di rumahnya, ya, bisa membeli atau bisa ya, mengambil dari tandonnya, ini labas ya, harus mandi. Wajib. Nah, ini pentingnya peranan dia untuk membedakan kapan mandi ya, bersih, kapan mandi ibadah. Demikian juga seorang tidak makan, tidak minum. Ya, secara zahir sama-sama enggak makan, enggak minum seperti orang puasa. Tapi kita bisa mengetahui bahwa si fulan ini dalam keadaan puasa ibadah dan si fulan dalam keadaan puasa untuk menunggu operasi. Tahu dari mana? Niat. Dari niatnya. Sama-sama bibirnya kering, badannya lemes. Karena enggak makan, enggak minum. Tahu dari mana? Si fulan puasa, si fulan ya, nunggu operasi. Dari niat. Ya, dari niat. Nah, ini fungsi yang kedua dari niat, yaitu untuk membedakan mana amalan ya, kebiasaan, adat saja ya, perkara yang mubah dengan amalan ibadah. Fungsi yang ketiga dari niat adalah tamyiz ya, bainal ibadat atau ba'dil ibadat ya, ataupun at-tamyiz bainal ibadat an ba'dihim, untuk membedakan antara sebagian ibadah dengan ibadah yang lainnya. Terkadang ada ya, dua ibadah secara zahir sama, ya, tapi bisa terbedakan dengan niat. Bisa terbedakan dengan niat. Nah, seorang misalkan, ya, masuk masjid, sholat dua rakaat. Ya, masuk masjid, sholat dua rakaat. Seorang bisa mengetahui dia mengerjakan sholat apa itu dengan niat. Ya, apa maksudnya? Dan ternyata si fulan mengerjakan sholat dua rakaat, ya, itu sholat duhur, karena dia kedudukan sebagai musafir, mengqasar sholatnya. Ya. Dan si fulan ternyata mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahu dari mana? Dari niatnya. Ya. Sehingga kalau misalkan seorang, ya, dia mengerjakan sholat, ya, masuk masjid, sholat, ya, dua rakaat. Sekedar sholat ya, karena saking seringnya sholat sampai gak sadar dia sholat apa ya. Baru takbir Allahu Akbar, ternyata dia bingung, ini saya sholat apa ini. Dia ingat, oh ternyata saya belum sholat duhur ya. Dan subhanallah ketika dia takbir itu gak ada niat sama sekali untuk mengerjakan sholat duhur, bahkan dia niatkan sholat tahajud masjid, maka dia harus batalkan itu sholatnya. Dia ulangi lagi ya, untuk meniatkan sholat duhur, karena harus beda ya. Nah, harus dibedakan antara niat sholat wajib dengan sholat sunnah. Nanti insyaallah ta'ala ada pembahasan tersendiri kapan seorang boleh untuk menggabungkan dua niat atau berpindah dari niat satu amalan kemudian pindah ke amalan yang lainnya dalam satu amalan. Ya, nanti insyaallah taala akan ada pembahasan yang tersendiri ya, tentang berpindah niat dari satu amalan ke amalan yang lainnya. Ini ya, fungsi niat. Yang pertama apa? Untuk membedakan amalan yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Yang kedua, untuk membedakan antara adat kebiasaan dan ibadah. Dan yang ketiga, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Nah, kemudian kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka dari sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas, ya, dan mengganjar amalan seseorang sesuai dengan niatnya. Ya, sesuai dengan niatnya. Apabila niatnya baik, ya, ditambah lagi, ya, dengan bentuk amalan yang baik sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka balasan juga kebaikan. Namun sebaliknya, apabila seorang, ya, meskipun secara zahir menampakkan amalan kebaikan, namun niatnya rusak, niatnya jahat, maka balasannya juga kejelekan. Ya. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Ya. Apabila seorang mengamalkan satu kebaikan, maka balasannya adalah kebaikan. Dan apabila seorang melakukan amalan kejelekan, maka balasannya adalah keburukan. Ya. Azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, kita lanjutkan, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya terhadap apa yang dia tuju. Ya. Nah, hijrah, ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, lughatan secara bahasa adalah al-intiqal atau at-tark, berpindah, ya, ataupun tahwil, ya, atau meninggalkan sesuatu. Ini makna secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, hijrah memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Hissi dan ma'nawi. Hissi dan ma'nawi. Adapun hijrah secara ma'nawi, yaitu meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara ma'nawi. Ya. Dia tinggalkan kemaksiatan. Dia tinggalkan dosa-dosa besar. Ya, dia tinggalkan kemungkaran. Ini juga dinamakan hijrah. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara manaha Allahu anhu. Ya, seorang muslim yang afdal, yang terbaik adalah orang yang kaum muslimin saudaranya merasa aman dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Dan seorang muhajir, ya, ini kata Nabi, dan seorang muhajir, ya, man hajara manaha Allahu anhu, adalah seseorang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi namakan al-muhajir. Bagi siapa? Orang yang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa takutnya kepada Allah, dia tinggalkan kemaksiatan. Ya. Dan ini buah dari ilmu yang bermanfaat. Ya. Sehingga apabila kita ingin menilai dan melihat apakah selama ini ilmu yang kita dengarkan, ya, ayat yang kita kaji, hadis yang kita bahas itu betul-betul mempengaruhi, ya, dan bermanfaat bagi kita atau tidak, itu lihat apakah ayat yang kita baca atau yang kita kaji, ya, ilmu yang sudah kita bahas itu betul-betul menimbulkan khusyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apabila menimbulkan rasa takut, maka itu tanda tanda kebaikan, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu kata Masruq bin Azda' rahimallahu taala, ya, Masruq bin Azda' rahimallahu, kata beliau Abu Aisyah, kafa bil ilmi ya ayyashallah, ya, cukup seorang, ya, atau kafa bil mar'i ilman ayyashallah, cukup seorang dikatakan berilmu ketika seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, ya. Ini tanda dan ciri ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan khusyah, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia menganggap besar, ya, dosa yang kecil, dan menganggap lebih besar dosa yang besar, ya. Nah, sehingga dia tidak menyepelekan kemaksiatan, ya, tidak tasahul dalam, ya, kemungkaran. Nah, ini, ya, bagian yang pertama dari apa? Makna hijrah, yaitu secara makna. Adapun secara hissi, ya, secara hissi, kalau maknawi itu gambarannya abstrak, ya, sesuatu makna abstrak, tidak nampak. Ya. Adapun hissi ini konkret, ya, nyata. Dan hissi ini terbagi menjadi dua bagian, ya, terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu al-intiqal min baladil min baladi syirk ila baladil aman, ya, meninggalkan negeri kesyirikan menuju negeri yang aman untuk mengamalkan syariat, ya, seperti hijrahnya para sahabat, ya, dari Mekah menuju Habasyah, ya, di awal-awal Islam. Bahkan terjadi berapa kali? Dua kali, ya, sehingga sebagian para sahabat mereka hijrah dari Mekah menuju Habasyah, ya. Mekah pada saat itu, ya, negeri musyrik, negeri kafir. Demikian pula Habasyah, ya kan, negeri Nasrani juga negeri kafir. Namun negeri Habasyah ini negeri yang lebih aman untuk mengamalkan syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin di awal-awal Islam untuk pindah, yang punya kemampuan untuk hijrah dari Mekah menuju Habasyah. Ya. Adapun makna yang kedua yaitu al-intiqal, ya, min baladi syirk ila baladi Islam. Pindah dari negeri kesyirikan, negeri kekufuran menuju negeri Islam, ya, yaitu seperti hijrahnya Rasulullah, ya, atau hijrah para sahabat dari Mekah menuju ke Madinah setelah Nabi SAW tinggal di sana, ya, setelah tinggal di sana. Nah, yang dahulunya, ya, tentunya Madinah ini juga negeri kekufuran. Namun setelah Nabi tinggal di sana, menetap di sana, maka berdirilah, ya, Daulah Islamiyah, ya, negeri Islam, di mana, ya, dakwah Islam disambut oleh, ya, kaum Ansar, oleh penduduk Madinah, disambut dengan gembira, ya. Nah, sehingga para sahabat yang berada di Mekah pada saat itu mereka mulai satu persatu berduyun-duyun untuk hijrah, pindah dari Mekah menuju Madinah. Maka di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Artinya ketika seorang hijrah, ya, dia niatkan dalam rangka untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang besar yang Allah janjikan, ya, dia tinggalkan kampungnya yang kafir menuju negeri Islam, menuju negeri kaum muslimin, untuk bisa mengamalkan Islam, untuk bisa mempelajari Islam, maka pahala yang besar yang Allah berikan. Nah, dan ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib ketika seorang tinggal di negeri kafir dalam keadaan tidak mampu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang punya kemampuan untuk pergi ke sana. Ya. Nah, dan berbeda halnya ketika seorang hijrah tujuannya adalah dunia. Ya. Untuk meraih dunia, ya, ia pindah ya, dari kampungnya yang penuh dengan kemaksiatan, yang jauh dari hidayah, sulit untuk menerapkan syariat, berat untuk mengamalkan sunnah, pindah ke tempat, ke kampung yang mudah untuk mengamalkan syariat, mudah untuk menerapkan sunnah, tapi tujuannya dunia, bisnisnya supaya lancar, sehingga nampak ya pada kesehariannya. Apa? Semakin lama, semakin gak kelihatan. Semakin lama gak kelihatan. Nah, awalnya subhanallah semangat. Awal kali pindah dari kampungnya yang jauh di sana, ya, di pelosok. Ketika pindah mendekati ya, markis-markis Ahli Sunnah misalkan, dengan niat hijrah, menempatkan dirinya, menempatkan istrinya, anaknya supaya bisa belajar ya, dengan tenang, hidup dengan tenang, jauh dari fitnah. Namun ternyata karena tujuannya adalah dunia yang itu tersimpan dalam kalbunya, akhirnya nampak ya, semakin berkembang usahanya ya, semakin menghilang, semakin bertambah ya, maju bisnisnya, semakin hilang dari peredaran. Alhamdulillah, terfitnah. Ini apa yang membedakan? Niatnya. Meskipun kelihatannya nampak serabut hijau pindah, oh si fulan tinggal ya dekat pondok, oh si fulan tinggal ya dekat markis Ahli Sunnah, tapi ternyata ketika niatnya sudah salah ya, maka akhirnya apa? Nampak pada kesehariannya, mulai kelihatan akhirnya keluarganya ditipu, anaknya ditipu ya, ternyata kepala keluarganya, sang suami telah menipu, mengelabui keluarganya ya, istrinya, anaknya pindah dengan tujuan yang baik supaya bisa belajar sunnah, tapi ternyata sang suami rusak niatnya. Alhamdulillah, akhirnya apa? Istrinya, anaknya bisa istiqamah, namun suaminya tidak bisa istiqamah. Kenapa? Niat yang rusak tadi. Al-murati yankihwa, atau dia pindah karena ingin mendapatkan seorang wanita yang dia nikahi ya, dia pindah bukan ingin mengamalkan syariat, bukan ingin mempelajari Islam, tapi sekedar untuk bisa nikah dengan seorang wanita yang dia inginkan. Ini juga kata Nabi alaihi wasallam, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Yang dia tuju. Meskipun ya, terkadang ketika seorang ya, sudah hijrah jauh-jauh, kelihatannya nampaknya bagus, hijrah pindah dari Amerika misalkan, pindah ke Indonesia untuk bisa mengamalkan syariat Islam, kelihatannya, tapi karena kalbunya menyimpan niat untuk mencari dunia, akhirnya bisa jadi dunia gak dapat, tapi karena niat yang rusak, neraka ancamannya ya. Ini asyur muslim rahmatullah ya, apa yang Nabi sebutkan di sini ya, bahwa seseorang ketika hijrah tujuannya adalah dunia, tujuannya adalah seorang wanita atau yang lainnya ya, maka terkadang dia mendapatkan apa yang dia niatkan, namun terkadang pula dia tidak mendapatkan dan meraih apa yang dia niatkan ya. Sebagaimana yang kita sebutkan ayat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-18 ya. Nah, barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia ya, dari amalannya, maka kami akan memberikan ya, kenikmatan tersebut, harapannya tersebut, liman nasya atau liman murid, terhadap siapa yang kami kehendaki, kata Allah. Jadi tidak semuanya ya. Orang yang rusak niatnya ketika melakukan satu amalan ibadah, ini belum tentu Allah berikan apa yang diinginkan ya. Belum tentu Allah berikan. Sehingga ini peringatan bagi kita semuanya ya, artinya betul-betul berusaha untuk diluruskan niatnya dalam seluruh amalan ibadah kita. Ya, jangan sampai ibadah kita, sholat kita, ta'lim kita, ilmu kita, dakwah kita ya, dan seluruh kebaikan kita ya, kita kerjakan dalam rangka untuk meraih dunia, jangan. Ya. Dunia itu mata, ya, hanyalah perhiasan. Ya, sesuatu yang fana, yang cepat ataupun lambat akan sirna. Ya, apa yang ikhlas, ya, apa yang seorang mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan kekal. Itu yang akan langgeng. Itu yang akan dia rasakan. Itu yang akan menemani dirinya di alam barzakh. Ya, ketika dia telah meninggalkan kehidupan dunia. Demikian pula ini akan menyelamatkan dia untuk bisa melewati sirat. Namun barang siapa yang rusak niatnya, maka ini menjadi bumerang baginya di dunia sebelum di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan, ya, pada sesi yang berikutnya bismillah ta'ala. Ya, Allah ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.